bisa itu perkara yang haram. Ingat sekali lagi, kalau obrolannya perkara yang mubah. Kalau obrolannya perkara yang haram, ya jelas haramnya, bukan dari sisi waktunya, tetapi dari sisi zat pembicaraannya. Begitu pula kalau seandainya pembicaraan yang sesuai dengan syar'i, belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya, atau ada keperluan yang ada unsur ibadahnya, maka juga diperbolehkan. Ini semoga dipahami, jangan sampai ada yang salah memahami. Khonuddin wa khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum ataupun perkara mengolok-olok, mengejek sesuatu yang ada padanya zikir kepada Allah atau juga Al-Quran, dan juga mengolok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya telah dibawakan tentang apa? Hadis seorang munafik yang mengatakan pada perang Tabuk, mereka dia mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti korik-korik kita ini yang lebih buncit perutnya, yang lebih dusta lisannya, dan lebih takut ketika bertemu dengan musuh. Yang dia inginkan adalah apa? Menghina, mengolok-olok, mencela, mengejek Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Sampai akhirnya apa? Dia tentunya dia termasuk orang-orang munafikin. Sampai dia bergelantungan meminta maaf kepada Rasulullah SAW, bergelantungan di unta Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwasanya innama kunna nakhudhu wa nal'ab, hanya saja kami itu bersenda gurau dan main-main. Tetapi Rasul cuma mengatakan kul a'udzubillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kalian mengolok-olok, mengejek? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udur, minta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Dan di antara faedahnya yang telah disebutkan yang pernah dirahimkan wa rahimakumullah, bahwasanya istihza, nah, melakukan olok-olok, mengejek, walaupun dalam keadaan bergurau terhadap Allah, terhadap Al-Quran, begitu juga terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga terhadap para sahabat, adalah perbuatan kekufuran, perbuatan kekufuran. Pada siang hari ini, Rahimahni Rahimahni Warahimahkumullah, kita sedikit akan membacakan kalamnya Asy-Syaikh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang masalah istihza, mengolok-olok, mengejek, baik terhadap Allah ataupun Rasulnya ataupun Al-Quran, terhadap para sahabat, dan masuk pula mengolok-olok ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengolok-olok, mengejek sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yaqulu Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, berkata Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, kata beliau, innal istihza'a bid-din riddatun 'anil Islam. Sesungguhnya mengejek ataupun mengolok-olok agama, mengolok-olok agama itu perbuatan yang menyebabkan murtad dari Islam. Mengejek, mengolok-olok agama Islam, ajaran-ajaran Islam, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk murtad dari Islam. Wa murujun 'anid dini bil kulliyah, dan keluar dari agama Islam ini secara keseluruhan, ketika seorang mengolok-olok, mengejek agama Islam ini dan juga ajaran-ajarannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 56, Allah mengatakan wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab, dan jika engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan kami sekedar bersenda gurau dan main-main saja. Qul billahi wa ayatihi kuntum wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakanlah apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok. Maka kata beliau, fa hadhil ayatu tadullu ala annal istihza'a billahi kufrun, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya mengolok-olok Allah adalah kekufuran. Mengolok-olok Allah adalah kekufuran, menghina, mengejek, walaupun bermain-main terhadap Allah, maka kufur. Wa innal istihza'a birrasul kufrun, begitu juga mengolok-olok Rasulullah SAW juga kekufuran. Wa annal istihza'a bi ayatillahi kufrun, begitu juga mengolok-olok ayat Allah adalah kekufuran. Jelas dari ayatnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum. Jelas Allah mengatakan qad kafartum, sungguh kalian telah kafir. Maka hati-hati dengan mengolok-olok agama Allah ataupun Rasulullah, Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan juga apa? Para sahabat. Maka faman istahza'a bi wahidatin min hadhil umur, kata beliau rahimahullah, maka barang siapa yang mengolok-olok satu saja dari perkara ini, fahuwa mustahzi'un bi jami'iha, bi jami'iha, maka satu saja yang dia olok-olok, maka dia telah mengolok-olok semuanya. Kenapa? Kata beliau, walladhi hasala min ha'ula'il munafiqin annahum istahza'u bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi fanazatul ayat. Maka kata beliau, yang terjadi dari orang munafikin ini, orang-orang munafik ini, bahwasanya mereka mengolok-olok rasul dan sahabat-sahabatnya. Maka turunlah ayat ini. Kemudian kata beliau, "Humma qala hafizahullah wal istihza'u 'ala naw'ain." Mengejek, mengolok-olok agama ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Ahaduhuma al-istihza'u sharih. Yang pertama adalah mengolok-olok, mengejek, walaupun dengan main-main secara jelas. Ejekannya, olok-oloknya jelas. Kalladzi nazalatil ayat bihi, seperti yang turun ayat ini tentangnya. Itu jelas. Orang munafik ini apa? Mengejek siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak para sahabat. Dia mengatakan mara aina mithlaqur ra'ina haula'i arghaba butunan wala akdaba al-sunan wala ajrama illa indal liqa. Kata beliau, atau kata orang tadi, tidak pernah kami melihat seperti qori-qori kita ini. Jelas yang dia maksudkan Rasulullah dan para sahabat, mereka itu orang yang paling buncit perutnya, yang paling dusta lisannya, dan paling takut kalau ketemu dengan musuh. Ini bentuk istihza yang sorry, yang jelas. Dengan lisan, dia mengucapkan dengan lisan, mengejek Rasulullah dan para sahabat, begitu juga mengejek agama. Awairi dhalika minin akwalil mustahzi'in, atau selain itu dari ucapan-ucapan orang yang mengolok-olok. Kaqawli ba'dihim dinukum akhraf, seperti sebagian orang mengatakan agama kalian itu rusak, agama kalian itu akhraf, rusak. Begitu pula contoh mengolok-olok ketika misalnya ada seorang yang suka memberi nasihat, hati-hati, suka memberi nasihat, suka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, suka apa kalau ada yang keliru dibenarkan, baik perbuatan ini. Cuma orang-orang ketika melihat dia, dia mengatakan ja'akum ahluddin, ayo datang orang soleh di tengah-tengah kalian. Karena orang ini biasa, Wak, biasa memperingatkan dari yang memperingatkan untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sehingga ma'ruf dia ya, seperti itu. Bagus ya, Fadhudun rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada yang ketika dia datang, orang tadi mengatakan, nah datang si fulan ahluddin, orang yang punya agama, orang yang bertakwa. Bukan sungguhan, tetapi min babi as-sukhriyah. Dalam rangka apa? Mengejek, mengolok-olok. Ini Fadhudun rahimani wa rahimakumullah. Ini namanya ejekan istihza yang sorry langsung dengan lisan mengejek agama kalian rusak. Nah, dan yang semisalnya. Yang kedua kata beliau asnani ghairu sorry. Yang kedua adalah ejekan yang tidak sorry, tidak terlalu jelas, yakni tidak dengan lisan. Seperti kata beliau ar-ramz bil ain, seperti mengedip-ngedipkan mata. Nah, melihat orang yang soleh atau orang yang berada di atas tauhid, berada di atas sunnah Rasulullah SAW, mereka mengejek tidak dengan lisan, tetapi apa, dengan mengedip-ngedipkan mata sama mereka. Wa ikhrajul lisan, begitu juga bentuknya dengan mengeluarkan lisan, mengejek dengan mengeluarkan lisan. Gimana? Mengejek dengan mengeluarkan lisan. Wa maddu syafah atau mengejek dengan memanjangkan bibir. Bisa bibir dipanjangkan. Aturan tempatnya di situ, tapi kok bisa manjang bibirnya? Mencibir orang-orang yang berada di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala, mencibir orang yang berpegang teguh dengan tauhid sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan tangan dan yang semisalnya. Dan ini fahdirun rahimani wa rahimakumullah, biasa ataupun orang-orang kafir dahulu mengejek kaum muslimin dengan sorry, begitu juga dengan ghairu sorry. Dalam surah Al-Mutaffifin disebutkan tentang orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, ketika melihat orang-orang yang beriman kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina ya'manu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat itu ketika melihat ataupun terhadap orang-orang yang beriman, mereka mentertawakan. Orang-orang yang jahat itu terhadap orang-orang yang beriman mentertawakan, mengejek dengan tertawa-tawa. Ketika orang-orang yang mengikuti agamanya Nabi Nuh, mereka ejek dengan apa? Orang yang cetek pikirannya, orang yang bodoh rendah, mau saja diajak. Nah, diajak. Wa idza barru bihim yatahamazu. Ketika orang-orang yang beriman ini melewati mereka, maka orang-orang jahat ini langsung mengedip-ngedipkan mata mereka, mengejek dengan ghairu sorry, dengan ghairu sorry, mengejek dengan apa? Tidak jelas, tidak dengan lisan, tetapi dengan apa? Isyarat mata-mata mereka. Sesama mereka mentertawakan orang-orang yang beriman yang berada di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallu. Kemudian Allah melanjutkan, dan ketika orang-orang jahat ini, ketika orang-orang jahat itu melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Padahal mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk, di atas tauhid, di atas hidayah, di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas agamanya Allah Taala. Tetapi orang-orang yang jahat, yang menyimpang, mereka justru mengatakan selain mengejek dengan menertawakan, kemudian mengejek dengan apa? Mengedip-ngedipkan mata, plus mengejek dengan mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Ini firman Allah wa rahimakumullah. Maka kata beliau selanjutnya, semisal dengan ini pula, ketika ada sebagian orang yang mengatakan innal Islam la yasluhu lil qarnil 'ashrin. Termasuk ejekan terhadap agama, mengolok-olok agama Islam, ketika sebagian mereka mengatakan sesungguhnya Islam ini enggak cocok diterapkan pada abad 20. Kata mereka, wah, Islam ini enggak layak, ajaran Islam itu untuk diterapkan pada abad 20. Sekarang abad berapa? 20, 21. Nah, dia mengatakan demikian. Wa inna ma yasluhu lil qurunil wusta, kata mereka, sebagian mereka, karena hanya saja Islam itu layak diterapkan pada abad pertengahan saja. Adapun pada abad 20, wa annahu ta'akhurun wa raj'iyyah, kata mereka, Islam itu tertinggal, mundur, memiliki keterbelakangan. Ini menurut mereka. Wa anna bihi qaswatan wa wahsyah, dan dia mengatakan, sebagian mereka mengatakan bahwasanya Islam itu kaku, Islam itu tidak beradab, sehingga apa? Tidak layak untuk diterapkan pada abad 20, kata sebagian mereka, karena menurut dia Islam itu kaku, keras, biadab, kaubu batil hudud wa ta'azir, seperti adanya hukum-hukum had, potong tangan bagi pencuri, dirajam bagi pezina, dikisos bagi siapa, orang yang membunuh orang lain dengan tanpa hak. Wa annahu zalamal mar'ata haqqaha, dan bahwasanya menurut dia Islam itu menzalimi haknya para wanita. Haitsu abaha talaq, dikarenakan Islam itu membolehkan perceraian, wa ta'addud az-zawjat, dan dikarenakan Islam itu membolehkan untuk punya istri lebih daripada satu. Menurut mereka enggak cocok diterapkan. Maka yang seperti ini yang berhadirin rahimani wa rahimakumullah, berarti al-istihza, mengejek agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengejek agama Islam, mengejek agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengejek sunnah Rasulullah SAW yang membolehkan talak dan memperbolehkan untuk beristri lebih daripada satu, dan seluruh hukum-hukum hudud khairuddin rahimani wa rahimakumullah, Islam diterapkan cocok di sepanjang zaman dan di setiap tempat. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada istilah penerapan hukum Islam cuma pada abad pertengahan, tidak untuk abad 20. Maka ini bentuk penghinaan, pelecehan, istihza terhadap agama Islam. Khairuddin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula termasuk al-istihza yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, wa yaquluna fil ladzina yad'una at-tauhid wa yunkiru ibadat al-qubur wal abriha, hadza mutatarrif yuridu an yufarriqa jama'at al-muslimin aw hadza wahhabi aw madhhabun khamis wa ma asbaha hadhihi al-aqwal wa allati kulluha sabbun lid-din wa ahlihi wa istihza'un bil aqidah as-sahihah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan termasuk mengolok-olok agama adalah ketika mengolok-olok, menghina, mengejek orang-orang yang menyeru kepada tauhid. mengejek, mengolok-olok orang-orang yang menyeru kepada tauhid dan mengingkari peribadatan kepada kuburan-kuburan dan makam-makam yang dianggap rahmat. Ketika ada orang yang menyeru kepada tauhid dan mengingkari peribadatan kepada kuburan-kuburan dan makam-makam keramat, maka orang ini mengatakan ini orang yang hurur, ini orang yang berlebihan, ingin memecah belah jamaah kaum muslimin. Itu termasuk mengejek. Ajaran Islam, Islam tidak menyetujui, tidak membenarkan peribadatan kepada kuburan dan makam-makam yang dianggap keramat. Atau ketika melihat orang yang menyeru kepada tauhid, mereka mengatakan hadza wahhabi, orang ini adalah wahhabi, atau orang ini memiliki mazhab yang kelima, dan seterusnya dari bentuk istihza kepada akidah yang sahihah. Ini termasuk pelecehan terhadap ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khalaqul rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga beliau melanjutkan, wa min dzalika, dan diantara bentuk hal itu pula, bentuk mengolok-olok terhadap agama ini, walaupun tentunya untuk ta'yin dikatakan itu hukum kufur, itu hukum secara umum. Adapun untuk ta'yin, maka perlu ditinjau. Terkadang orang mengejek, menghina pada ajaran agamanya, tapi terkadang orang mengejek itu pada apa, orangnya, orang-orangnya. Maka harus diperhatikan, tidak bisa langsung difonis sebagai kufur. Wa min dzalika istinzaruhum biman tamassaka bisunnatin min sunanir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk mengolok-olok adalah mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengejek, mengolok-olok orangnya. Nah, kalau tadi kan yang jelas kalau mengejek apa? Ajarannya. Nah, nah, termasuk adalah mengolok-olok orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-olok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayaqulu, dan mereka mengatakan ad-daili ad-dinu laisa bisy'ar. Istihza'an bi'ifa'il lihya. Mereka mengatakan ketika orang, para lelaki memanjangkan jenggot, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, nah, mereka mengatakan agama itu enggak ditinjau dari rambut. Nah, agama itu bukan dilihat dari apa? Jenggot. Ini dalam rangka istihza, mengolok-olok ajaran Rasulullah SAW memanjangkan jenggot. Dia mengatakan bahwasanya agama itu bukan pada rambut, pada hidung rahimani wa rahimakumullah. Wa ma asbaha hadhihi al-alfaz al-wahha. Dan apa-apa yang semisal dengan lafaz-lafaz yang tidak tahu malu, pada hidung rahimani wa rahimakumullah. Atau menjuluki orang yang memanjangkan jenggot dengan kambing, atau menjuluki orang-orang yang mengangkat sirwalnya, celananya di atas mata kaki dengan kebanjiran. Begitu pula ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah dengan mengatakan kepada orang-orang yang kemana-mana dia berjubah. Dia mengatakan kemana-mana kok pakai baju sholat. Dalam rangka apa? Istihza, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kepada para wanita yang mereka menjalankan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka menutup seluruh badannya dengan jilbab-jilbab mereka, dengan cadar-cadar mereka dan jilbab-jilbab mereka yang besar, mereka mengatakan, ada yang mengatakan dengan kemah berjalan, atau ada yang mengatakan dengan ninja, atau ada yang mengatakan dengan berambung, dan yang misalnya Rasulullah rahimahullah rahimahumullah, maka ini bentuk istihza, pelecehan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasulullah rahimahullah rahimahumullah, bagi orang-orang yang mendapatkan gangguan-gangguan seperti ini, nah, begitu juga para wanita juga dicela dengan dia mengamalkan ajaran bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai hijab dengan hijab yang sempurna, hijab yang syar'i, rahimani wa rahimakumullah, untuk menghadapi semua gangguan-gangguan, ejekan-ejekan seperti ini, adalah mereka hendaknya bersabar dan juga mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ibadur rahman. Nah, bahwasanya ibadur rahman ketika khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil mengajak bicara mereka, mengejek mereka, mereka cuma mengatakan assalamualaikum. Tidak banyak, enggak perlu sakit hati, enggak perlu marah dan seterusnya. Dan seterusnya, innallaha rahimani wa rahimakumullah, tetaplah mereka menjalankan agamanya Allah tabaraka wa taala. Nah, maka kata beliau, termasuk istihza adalah istihza kepada orang-orang yang soleh dikarenakan keistiqomahan mereka di atas agama dan mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal istihza'u hahuna mutawajjahun ila dini was sunnah, dan olok-olok ini maksudnya diarahkan kepada agama dan kepada sunnah, tidak semata-mata apa olokan kepada orang-orangnya. Nah, terkadang orang benci dengan orang mengamalkan agama sampai mengejek itu, menghina itu sampai kepada apa? Fisik. Orang yang mengamalkan agama qadarullah apa? Istiqomah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, kebetulan pincang misalnya, ah dasar pincang. Karena benci dengan apa? Dia berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, atau dasar jelek ataupun pendek, apalagi dan seterusnya, fadhilun rahimani wa rahimakumullah, identik kepada apa pribadinya, maka hendaknya bersabar. Dan begitu juga ana ingatkan untuk kita semuanya, fadhilun rahimani wa rahimakumullah, dalam menjelaskan tentang kesesatan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang diupayakan sekuat tenaga dengan ilmiah. Jangan sampai mencela ahlul bid'ah dengan bentuk penampilan apa? Penampilan misalnya apa? Pendek, pesek, mukanya jelek. Nah, itu bukan bantahan yang ilmiah terhadap orang-orang yang sesat. Dijelaskan penyimpangannya, dijelaskan apa kesesatannya, bukan justru apa? Menjelaskan orang-orang yang menyimpang yang disebutkan apa? Kelihatan mukanya kayak orang bodoh, kelihatan jelek, pendek, dan seterusnya. Malah yang dicela penampilan-penampilan yang demikian, itu bukan celaan, atau itu bukan apa? Menjelaskan secara ilmiah. Sebagaimana pada pertemuan pada daurah yang sebelumnya, para asatidz menjelaskan, ketika menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah, kesesatan orang-orang yang menyimpang, harus ilmiah. Jangan bantahan ilmiah, justru yang diungkapkan adalah apa? Celaan, makian, ejekan kepada apa? Orang-orang yang menyimpang. Ngejek dalam artian fisiknya, ininya, dan seterusnya. Khairul rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah, ciri mereka salafiyah, membantah itu dengan ilmiah, bukan membantah dengan semata-mata saf, celaan, ejekan, hinaan, laknat, bahkan itu cara-caranya orang yang sesat, yang menyimpang, enggak dibenarkan. Innallaha rahimani wa rahimakumullah. Jelaskan secara ilmiah ayat dan juga hadis kesesatan orang-orang yang menyimpang. Karena dikhawatirkan kalau pinginnya membantah orang yang menyimpang, cuma terkadang apa saking emosinya mengejek fisiknya. Dikhawatirkan kalau sudah menyentuh fisik ikhwan rahimani wa rahimakumullah akan terkena apa? Menghina yang menciptakan. Bisa dipahami ya? Pesek, pincang, pendek, dan seterusnya, itu bukan kehendak manusia. Bisa dipahami ya? Sehingga tidak boleh bagi kita semuanya untuk mengejek secara umum, apalagi mengejek dengan apa? Perkara-perkara yang merupakan apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan. Itu juga ejekan secara umum, orang yang cantik mengejek si fulanah jelek, maka tercela ibadah rahimani wa rahimakumullah, karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membacakan beberapa asar yang itu merupakan bahayanya mengolok-olok, mengejek ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, ini supaya kita berhati-hati untuk mengejek, mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah mustahzi bisiwa. Kisah orang yang mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwa. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah tentang disebutkan tentang seseorang ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah yang dia suka mengolok-olok dan suka melakukan tindakan yang bodoh. Fajara yaumun dzikru siwak, maka terjadilah pada suatu hari ada perbincangan tentang siwak, wa ma fihi minal fadilah, dan apa yang ada padanya dari keutamaan-keutamaan bersiwak. Yang mana Rasulullah SAW itu biasa bersiwak, bangun dari tidur beliau bersiwak, dan seterusnya. Fakohlah, maka orang ini mengatakan, wallahi ma astaku illa minal mahraj. Dia mengatakan, mengejek sunnah bersiwak ini, ajaran bersiwak ini, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menggunakan siwak ini kecuali di dubur. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menggunakan siwak ini kecuali di dubur. Nah, bukan di gigi, bukan di mulutnya. Dalam rangka mengejek, fadilah keutamaan bersiwak. Fa'akhadha siwakan, maka dia mengambil siwak, wa tarakahu fi duburihi, dan meletakkan siwak tersebut di duburnya. Meletakkan siwak tersebut di duburnya, mengejek dengan lisannya, dan juga prakteknya langsung diletakkan siwak di duburnya. Ya rahmatin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, fa'alamahu tilkal laylah, maka pada malam itu dia merasakan sakit. Humalaba alaihi tis'atu ashhur wa huwa yashku min alamil batn wal makhraj. Kemudian berlalu mulai dari malam itu selama 9 bulan, kata Ibnu Katsir, dalam keadaan orang tadi mengeluhkan sakit pada perutnya dan juga pada kemaluannya, pada duburnya. Bayangkan 9 bulan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dia merasakan sakit pada duburnya dan juga sakit pada perutnya. Huma asabahu mislu talqil hamil. Kemudian setelah 9 bulan ekonomi dan rahimani wa rahimakumullah menimpa dia rasa sakit seperti sakitnya wanita yang mau melahirkan. Rasa sakit yang seperti seorang wanita yang sudah mau melahirkan. Ternyata ikhwanul rahimani wa rahimakumullah wa la'inu billah fa wada'a hayawanan ala hayatir dirru. Ternyata ketika dia merasakan seperti wanita yang mau melahirkan, dia pun melahirkan. Ternyata apa? Keluar dari dubernya sebuah binatang atau seekor binatang yang mirip dengan tikus. Warasuhu mislu ra'si samkah, dan kepalanya mirip dengan kepala ikan. Kepala tikus tadi mirip dengan kepala ikan. Walahu anyabun barizah, dan dia memiliki taring yang muncul, taringnya muncul. Wadarbun tawilun mislu syibrin, dan dia memiliki ekor yang panjang seukuran sejengkal. Wa arba'u asabih, dan hewan yang keluar dari perutnya tadi itu memiliki 4 buah jari. Walahu duburun mithlu duburil arnab, dan dia memiliki dubur seperti duburnya kelinci. Walamma wada'ahu sahadzalikal hayawan 3 sayhat, tatkala orang tadi melahirkan. Nah, melahirkan, mengeluarkan binatang tadi dari makhrajnya, maka binatang yang keluar itu berteriak dengan 3 kali teriakan. Faqamat ibnatur rajul, maka berdirilah anak wanita dari laki-laki tadi yang mengejek laki-laki, bukan wanita. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika keluar hewan tadi, anak wanita dari laki-laki tadi mau berdiri, fasajjat ra'sahu, kemudian apa? Memukul kepala hewan tersebut, maka matilah hewan tersebut. Wa asadzalika rajul ba'dahu yaumain, kemudian hiduplah laki-laki ini setelah itu 2 hari. Wa mata wa huwa yaqul hadzal hayawan qatalani wa qata'a am'ai. Kemudian dia meninggal dunia setelah 2 hari dan mengatakan, hewan inilah yang telah membunuh aku, dan hewan inilah yang telah memutuskan usus-ususku. Nah, wasyahada dzalikal hayawan jama'atun min ahli tilkan nahiyah wa khatibul makan, dan yang menyaksikan hewan tersebut beberapa orang dari daerah tersebut, dan termasuk khatibnya daerah tersebut melihat orang itu melahirkan apa hewan yang telah kita sebutkan ciri-cirinya tadi. Apa sebabnya? Ya rahimani wa rahimakumullah, istihza. Nah, mengolok-olok, mengejek sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ya Nabi rahimani wa rahimakumullah, apa yang ataupun mungkin tidak sampai dikatakan mengejek ya Nabi rahimani wa rahimakumullah, cuma dia tidak percaya. Yakni apa yang kita ceritakan tentang seorang lelaki yang berguru kepada seorang syekh, seorang guru ketika itu. Nah, yang dia tidak pernah mengajar menampakkan wajahnya ya Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah lama pemuda ini berguru dengan guru tadi, dia ingin melihat apa gurunya. Kenapa guru saya ini apa tidak pernah menampakkan wajahnya? Maka sang guru ketika melihat muridnya telah lama belajar kepada dia, akhirnya dia pun menampakkan wajahnya, dan betapa terkejutnya ya Rahman rahimani wa rahimakumullah, sang murid tadi ternyata gurunya kepalanya adalah kepala keledai. Kepalanya adalah kepala keledai, bukan kepala manusia. Maka sang guru ketika muridnya melihat kepalanya seperti keledai, dia mengatakan, wahai muridku, wahai anak muda, Janganlah engkau sekali-kali mengolok-olok, mengejek ataupun tidak percaya dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi padaku ini, kata dia, adalah ketika aku membaca, ketika aku mendengar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ama yahsha ahadukum yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila ra'sahu aw suratahu surata imam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, beliau mengatakan, apakah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam tidak takut? Apakah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam, imamnya dibalap, didahului gerakannya, apakah dia tidak takut akan Allah rubah wujudnya, Allah rubah bentuknya sebagaimana bentuk keledai? Maka kata sang guru tadi, saya ketika membaca hadis ini tidak percaya, enggak yakin kok bisa cuma mendahului imam kok berubah kepala seperti kepala keledai. Maka suatu kali aku mencoba untuk mengangkat kepala sengaja untuk mendahului imam, maka ternyata benar yang terjadi, dia seketika dirubah kepalanya seperti kepala keledai. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada sebagian kisah pula yang menyebutkan tentang seseorang yang istihza dengan apa? Menguap. Yang mana disyariatkan kalau menguap itu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah untuk menutup mulutnya. Menguap itu disyariatkan apa? Untuk menutup mulut ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang tadi ketika dia menguap ditegur oleh temannya dengan mengatakan ahli faga fa inna syaitan yadkhul, tutup mulutmu kalau menguap, jangan sampai syaitan masuk melalui mulutmu. Fahimah apa? Dulu pernah disampaikan ada pada menguap, ketika menguap adalah ditutup dengan mulutnya, ditutup dengan tangannya atau ditahan ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, dan diupayakan jangan bersuara. Maka orang yang mengolok-olok ini dia menganggap mustahil, maka mengolok-olok dengan mengatakan sanukhrijuhu bisautin mahlutin bitahaur. Dia mengatakan kalau setan masuk saya akan mengeluarkannya dengan suara yang menyertai menguap tersebut. Mengolok-olok ya Rabbi rahimani wa rahimakumullah, ternyata seketika tawalla famuhu maftuhan. Ternyata langsung tiba-tiba mulutnya terbuka, walam yastati an yaghlibahu, dan dia tidak mampu untuk menutup mulutnya. Mangap terus mulutnya. Gara-gara apa? Istihza, mengejek hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bermain-main mengolok-olok hadis Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, dikhawatirkan akan disegerakan hukuman ya Rabbi rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ya Rabbi rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin menyebutkan tentang sebagian ahlul bid'ah, anna ba'dal mubtadi'ah, bahwasanya sebagian ahlul bid'ah hina sami'a qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mendengar sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu menyebutkan, ini disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam, Rasul menyatakan idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yawmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya di malam hari, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, kata Rasulullah SAW, jangan dia langsung mencelupkan tangannya ke bejana, jangan dia langsung memasukkan tangannya ke air, ke bejana, apa baskom atau ember atau apa masu dan yang semisalnya, jangan. Kata Rasulullah SAW, sampai dia mencucinya terlebih dahulu. Cuci, ambil gayung, disiramkan ke tangan, ke tangannya, cuci tangannya. Jangan tangannya langsung masuk ke bejana, gayung, nyelup ke tangan, ke air langsung, enggak boleh. Maka kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian enggak tahu di mana tangannya bermalam ketika dia tidur. Kata Rasulullah SAW, karena salah seorang di antara kalian enggak tahu di mana tangannya bermalam ketika dia tidur. Jangan-jangan dia menyentuh duburnya sehingga ada kotoran-kotoran di situ, atau menyentuh kemaluannya, mungkin ada kencing di situ dan seterusnya. Al-Muhim, kata Rasulullah SAW, jangan dia langsung mencelupkan kedua tangannya ke bejana, tapi siram kedua tangannya dicuci. Qala dzalikal mubtadi, maka salah seorang ahlul bid'ah tadi mengatakan ala sabilit tahakkum, dalam rangka mengejek, mengolok-olok, dia mengatakan ana adri aina batat yadi fil firas. Dia mengatakan saya tahu di mana tanganku bermalam, ya di kasur inilah, enggak kemana mana. Dia sampaikan hadis, tapi justru dia mengejek, mengolok-olok, ihrafuddin rahimani wa rahimakumullah, dengan mengatakan saya tahu. Rasul mengatakan salah seorang di antara kalian enggak tahu di mana tangannya bermalam, justru dia mengatakan saya tahu tangan saya bermalam adalah di kasur, di firas. Fa asbaha, maka pada pagi harinya ihrafuddin rahimani wa rahimakumullah, waqad adkhala yadahu fi juburihi ila zira'ihi, ternyata sungguh dia telah memasukkan tangannya ke duburnya sampai ke hastanya. Wallahualam. Ini hukum ihrafuddin rahimani wa rahimakumullah, tangannya masuk ke duburnya sampai sehasta, masuk ke duburnya ihrafuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula ihrafuddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengejek tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala hadir di majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub atau ridan bima yasna. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Meletakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Nah, dikarenakan senang, ridho dengan apa yang mereka tuntut. Malaikat hadir di majelis ilmu. Ihfanahdin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang istihza, mustahzi ini, dia mengatakan besok saya akan hadir di majelis ilmu dengan membawa sepatu yang sudah dikasih paku di sepatu tersebut. Biar apa? Aku akan menginjak, kata dia, sayap-sayapnya malaikat. Istihza dengan hadis. Nah, atau sebagian mengatakan ketika mendengar hadis ini, dia mengatakan apa? Hati-hati kamu dalam melangkah, nanti terinjak sayapnya malaikat. Dalam rangka apa? Mengejek hadis, istihza terhadap hadis. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Maka ternyata seketika kakinya keras, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak, lumpuh, mengajak sunnah Rasulullah SAW, mengajak hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ma'ruf ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, hadis tentang makan dengan tangan kanan. Nam wukira rajulun akala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisibali. Ada seorang lelaki yang dia makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Nam fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kul bi yamini, makanlah engkau dengan tangan kanan. Rasul menasihatkan, makanlah engkau dengan tangan kanan. Dia mengatakan la astati, saya enggak mampu. Enggak mampu bukan benar-benar enggak mampu, tetapi apa? Sombong, istihza, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan tidak mampu makan dengan tangan kanan. Maka Rasul mengatakan lastata, engkau tidak akan mampu. Maka seketika itu khonafidin rahimani wa rahimakumullah, tangan kanannya tidak bisa mengangkat. Nah, lumpuh seketika khonafidin rahimani wa rahimakumullah, istihza, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah khonafidin rahimani wa rahimakumullah dari mengolok-olok, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, tentunya bagi orang-orang yang mereka menerapkan, mencoba untuk berupaya berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia biasanya tidak akan bisa lepas dari ejekan manusia, celaan manusia, dan seterusnya. Maka hendaknya mereka, baik lelaki maupun wanita, yang berupaya berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah mereka terpengaruh dengan omongan-omongan orang-orang yang mengejek mereka dengan mengatakan perkataan-perkataan mereka adalah orang yang menyimpang, mereka adalah orang yang sesat, mereka itu ninja, para ninja, mereka itu orang-orang yang kebanjiran kambing dan semisalnya dari olok-olok mereka yang pernah dirahimani wa rahimakumullah. Maka tidak seberapa apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berupaya mengikuti sunnah Rasulullah SAW kalau dibandingkan dengan olok-olok orang-orang kafir dahulu kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita walaupun dituduh dengan sesat, aliran menyimpang dan yang semisalnya, mungkin belum pernah terdengar langsung, Allah alam kalau di belakang, belum pernah mereka mengatakan kita sebagai orang gila, si fulan gila, ustaz fulan gila, belum pernah nampaknya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dijuluki dengan orang yang gila. Nah, mereka mengatakan majnun, Rasul itu, Muhammad itu gila. Nah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah sebagai seorang dukun, seorang apa? Kahir. Padahal begitu juga dituduh sebagai seorang penyair. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya itu bukanlah dukun. Wa ma sahibukum bi majnun. Allah mengatakan bahwasanya teman kalian yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang gila. Apalagi khairan rahimani wa rahimakumullah, sampai gangguan dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik itu dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, dan juga para sahabatnya. Bukan sekedar isyarat, bukan sekedar omongan mereka dicela, dihina, diejek, tetapi fisik mereka pun terluka. Nah, dilempar dengan bebatuan dan seterusnya. Ya khairan rahimani wa rahimakumullah. Kita walhamdulillah tidak mengalami yang demikian. yang gak alami cuma omongan-omongan, ejekan-ejekan, ancaman-ancaman, tidak ada kenyataannya. Dan ini mungkin ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, tentunya karena memang iman kita yang jauh dibandingkan dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat, sehingga ujiannya pun tidak sebagaimana ujian mereka yang sangat besar. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau seandainya yang ditimpakan kepada kita itu sama dengan yang ditimpakan kepada Rasulullah dan para sahabat, wallahu ta'ala alam bisawab, apakah kita benar-benar akan kokoh terhadap ajaran tauhid ini, ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dengar isu saja, dengar berita sedikit saja bahwasanya orang-orang sudah mengumpulkan tanda tangan untuk mengusir kalian, orang-orang satu kecamatan ingin mengusir kalian dan seterusnya, langsung dia mundur ke belakang, lenyap entah di mana sekarang. Padahal sesuatu yang sekedar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, inna ma dzalikum syaitanu yukhawifu awliyaahu fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah syaitan. Inna ma dzalikum syaitan, itu adalah para syaitan yang menakuti wali-walinya. Nah, sengaja syaitan menakut-nakuti wali-walinya. Apakah kita akan mau takut dengan wali-wali syaitan yang menakut-nakuti kita untuk berpegang dengan agamanya Allah tabaraka wa taala? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliyaah. Itu hanyalah syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menakut-nakuti wali-walinya, bala tentaranya. Maka Allah mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan janganlah, kata Allah, kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian benar-benar beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi? Nah, kepada para sahabat Nabi ridwanallahu alaihim ajma'in, ketika pasukan sekutu bersatu, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, Bani Quraizah, Hakafan, dan seluruh ataupun banyak dari kabilah-kabilah yang ada bersatu dengan 10.000 pasukan menyerang kota Madinah, mau menyerang kota Madinah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedikit jumlahnya. Maka Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab, Naam alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang syaitan yang menakuti wali-walinya ketika mereka menakuti kaum muslimin, bahwasanya pasukan tentara sekutu telah bersiap menghabisi kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah para sahabat. Itulah Rasulullah SAW dan juga para sahabat, ketika dikatakan kepada mereka bahwasanya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Maka para sahabat ketika itu Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, Allah mengatakan fazaduhum imanan. Tidak justru ancaman, dan orang-orang Quraisy bukan sekedar mengancam, benar-benar apa, praktek langsung 10.000 pasukan mau menyerang kota Madinah, bukan ancaman omongan semata, benar-benar terjadi. Tetapi lihatlah bagaimana para sahabat yang kuat kokoh keimanan mereka, fazaduhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka dengan ancaman tersebut, justru mereka, kata Allah, fazaduhum imana, justru menambah keimanan mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang mencukupi kita, dan dia adalah sebaik-baik wakil, dan Allah sebaik-baik penolong. Itulah para sahabat. Tetapi orang yang masya Allah, apalagi orang-orang yang lemah imannya, sedikit saja terkena omongan, terkena ancaman, dia langsung takut. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sementara para sahabat, mereka bukan sekedar ancaman, tetapi benar-benar realisasi ancaman tersebut. Mereka dianiaya, disiksa. Sekali lagi, itu semuanya pelajaran bagi kita semuanya. Yang ujian kita tidak sekuat mereka, tidak setinggi mereka, tentunya kita harus lebih kokoh lagi berpegang dengan ajaran Islam, dengan ajaran tauhid, dan juga ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.